Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Media Dewan Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, berbahagia sekali Umar Darmawan bisa hadir kembali menemani Anda di sore hari ini. Sore yang cerah. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 17 Dzulqa'dah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Oktober 2012 Masehi. Menemani Anda, pendengar di sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tafsir bersama Ustaz Mukhtar pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita di studio RDS FM Solo. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Tad kabarnya Tad? Ya, alhamdulillah ini udara cukup cerah atau panas Mas? Panas ya Tad ya. Kalau di utara tadi kelihatannya agak mendung begitu, tapi mudah-mudahan bisa turun hujan ya Tad ya. Iya, insyaallah Mas. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas surat Nuh ya Tad. Surat Nuh. Sampai dengan ayat 12 Mas Umar ya. 12 dan ini kita akan lanjutkan ya Tad ya. Gitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita simak bersama kajian keislaman kalam tafsir bersama Ustaz Mukhtar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du. Fa in astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar RDS rahimakumullah dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita bisa meneruskan kegiatan kita dalam kajian keislaman kalam tafsir. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, bagi Anda semua yang memiliki kelonggaran waktu, mari silakan kita membuka Al-Quran. Silakan dibuka surat Nuh, surat yang ke-71. Kemarin kita sampai di ayat yang ke-12 walaupun belum selesai. Untuk sore hari ini akan saya ulang sedikit tentang surat ini, surat yang ke-71 ini, ayat yang ke-10 dan 12. Nanti kemudian kita akan melanjutkan di ayat yang berikutnya. Jadi kemarin para pendengar sekalian telah kita pelajari bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Ta'ala tentang sikap yang kaum beliau hadapkan kepada beliau. Jadi ketika beliau berdakwah kepada mereka, kemudian mereka menampakkan sikap yang tidak menerima. Sikap tidak menerima ajakan beliau. Kemudian Nabi Nuh AS menyampaikan tentang isian dakwah yang telah beliau sampaikan kepada mereka. Maka beliau mengatakan kepada Allah, "Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Di dalam ayat ini sudah kita bahas kemarin di hari Rabu yang lalu bahwa dosa itu ada efeknya. Yang pertama akan menghalangi rezeki. Seperti dalam satu riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum bil ma'asi. Innal 'abda la yudhnibu dzamba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyyalahu." Jadi dosa itu mampu mengharamkan rezeki yang sudah Allah sediakan baginya. Jadi gara-gara dosa, maka Allah menghalangi rezeki yang sudah disediakan baginya. Kemudian juga di hadis yang lain bahwa dosa itu akan mampu menghalangi sholat malam. Innal 'abda la yudhnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamal laili. Jadi ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dengan dosa ini, maka dia mengharamkan, mencegah qiyamul lail yang mestinya bisa dia kerjakan sehingga tidak dapat dia kerjakan. Ini menunjukkan bahwa istighfar dan taubat serta amal soleh ini adalah sebab dimudahkannya rizki. Jadi buat kita semuanya yang pengin rezekinya gampang, mudah, maka diperbanyak istighfar dan bertaubat serta beramal soleh, amal yang mendekatkan hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan juga dalam hadis, jadi barang siapa yang pengen ditambahkan umur kepadanya, dilonggarkan rezekinya, maka adalah dia itu menyambung silaturahmi. Jadi ada amal soleh yang dapat memudahkan rezeki. Juga silakan dibuka di surat Hud, "Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan." Silakan dibuka kalau tidak di surat Hud, surat Yunus. "Dan mintalah ampun kepada Rabb kamu sekalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka dia akan memberikan kepada kamu perbekalan yang baik. Yumatikum mata'an hasanan." Juga di hadis yang lainnya, dan cukup banyak tentang fadilah istighfar. Termasuk yang kemarin sudah disampaikan bahwa ada satu hadis yang cukup terkenal, namun kata Syekh Al-Albani hadisnya termasuk hadis yang dhaif. "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini hadis yang cukup populer, yang cukup terkenal, minimal sering kita dengarkan dari para ustaz kita ini. Jadi barang siapa yang melazim istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Kemudian dari tiap kesedihan itu ada kelonggaran. Kemudian Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Warzaqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ada semacam fadilah yang cukup besar bagi orang-orang yang mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu efek duniawi, jadi fadilah duniawi. Ada pula istighfar yang memberikan efek kepada kita berupa ampunan di akhirat, bahkan masuk ke dalam jannah. Jadi ada Sayyidul Istighfar yang hadisnya sahih, nanti bisa diamalkan oleh kita semuanya. Jadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayyidul Istighfar an yakulu Allahumma antarfi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka," dan seterusnya. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini di waktu siang hari dan dia yakin kepadanya, kemudian mati sebelum malam harinya, mati sebelum sorenya, maka dia termasuk ahlul jannah. "Famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Juga dikatakan oleh beliau bahwa barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dan dia yakin kepadanya, kemudian mati sebelum subuh, maka dia termasuk ahli surga ahli jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Jadi ini merupakan salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam jannah. Artinya kalau ini secara logika saja, jadi ketika manusia itu berpayah-payah mencari dunia dari pagi, siang, sore, bahkan ketika malam dia lembur-lembur untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi. Mungkin kalau sekarang bukan cuma satu apa sesuap dua suap, bahkan mungkin sepiring, bahkan untuk simpanan berbulan-bulan masih cukup. Tapi ketika mendapat hati seperti ini, seakan kurang peduli, kurang perhatikan, kurang tertarik. Padahal ini adalah sabda Rasulullah SAW. Dan ketika orang yakin kepadanya, maka dia mendapatkan akibat keyakinannya itu. Maka mari silahkan nanti di rumah, silahkan juga bisa dibuka di kitab Riyadus atau di kitab yang lainnya. Ada ini sahih bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, yang Nabi sampaikan sebagai sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, maka akan masuk ke dalam jannah ketika dia baca di pagi sebelum sore meninggal, dibaca di waktu sore atau malam sebelum pagi meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian juga di hadis yang lain dan cukup banyak ini saya kira, nanti Bapak Ibu silahkan untuk mencari di dalam berbagai kitab hadis kaitan dengan istighfar. Artinya kita kembali untuk mengulang tentang fadilah istighfar. Bahwa kita hari ini memang banyak dosa. Satu sisi ada orang-orang yang nekat berbuat maksiat, dia nekat melanggar aturan Allah Ta'ala. Di sisi yang lainnya, ketika dia melihat orang berbuat maksiat, dia tidak mampu untuk memberikan peringatan kepadanya. Bahkan terkesan untuk membiarkannya. Atau bahkan dia mengizinkan atau ikhlas atau bahkan meridhoi orang-orang yang berbuat maksiat tersebut. Maka kita mencoba untuk banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sampai tidak mau beristighfar, bahkan di dalam satu hadis. Jadi andai kata kamu tidak berbuat dosa, maka sungguh Allah akan menciptakan untuk makhluk yang kemudian mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Laula annakum tudnibuna la khalaqallahu khalqan yadnibuna fayaghfir lahum atau fayaghfir lahum. Andai kata kamu tidak berbuat dosa, maka sungguh Allah akan menciptakan untuk makhluk mereka itu berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun atau diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada di sahih targhib wa tarhib, artinya memang kita pantas untuk banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Juga di hadis yang lainnya, jadi ketika orang itu minta ampun kepada Allah bukan hanya dengan cara beristighfar atau bertobat, bahkan berdoa pun itu akan menjadikan orang diampuni oleh dosa-dosanya. Nanti juga silakan dibuka di kitab Arba'in, kitab yang kecil yang sampai hari masih diterangkan di hari Senin ya, di kalam hadis itu. Ya bena Adam innaka mada'autani warajautani hufartu laka alama kana minka wala ubali. Hadisnya sahih ini. Kalau di sebagian riwayat di dalam kitab Tirmidzi hadisnya Hasan li ghairihi. Wahai anak Adam, selagi engkau itu meminta kepadaku, engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku, aku ampunkan semua dosa-dosa kamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka 'ala ma kana minka wala ubali. Jadi kalau kita semua berbuat dosa kemudian minta ampun, maka di hadis yang lain ini, jadi kalau orang mendoa kepada Allah Ta'ala kemudian berharap kepada Allah Ta'ala, maka akan diampunkan semua dosanya. Dan Allah tidak mempedulikan seberapapun banyaknya dosa-dosa itu. Juga bahkan ada istighfar khusus bagi wanita ini. Ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aktsirna istighfar fa inni ra'aitukum aktsaru ahli nar. Hadisnya sahih dan cukup terkenal juga. Wahai sekalian wanita, silahkan kalian bersedekah dan perbanyaklah istighfar. Karena sebenarnya aku melihat kamu sekalian adalah kebanyakan ahli neraka. Karena apa? Innakunna tuktirna la'na wa takfurna al-ashir Karena kalian itu banyak melaknat, kemudian banyak mengkufuri keluarga, artinya mengkufuri kebaikan suami. Karena memang kebanyakan waktu itu banyak yang apa? Banyak apa? Gampang melaknat, ya. Gampang memaki, gampang melaknat, dan banyak mengkufuri suaminya. Dan kata Rasulullah, "Ma ra'aitu minna kisati aqlin wa dinin aghlaba lidhilubin minkun." Dan aku tidak melihat orang yang paling banyak kurang akalnya dan agamanya selain kamu sekalian. Artinya bagi para ini bukan Nabi itu merendahkan kaum wanita, bukan. Jadi Islam sama sekali tidak merendahkan kaum wanita atau kaum ibu. Kaum perempuan tidak, namun Nabi hanya menjelaskan bahwa kebanyakan mereka itu orang-orang yang mengkufuri suami. Artinya banyak dari mereka karena memang kebanyakan neraka. Itu karena mengkufuri suami, kemudian mereka banyak melaknat, juga kurang akal, kurang agama, dan seterusnya. Artinya, mari para bapak ibu, terutama bagi para ibu, para wanita, untuk banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Artinya dengan satu apa husnudzon, kita banyak berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, yang telah Allah sampaikan lewat nabinya bahwa memang kita telah diberikan kesempatan untuk banyak mendekat kepada Allah. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Untuk hari ini, para bapak ibu serta para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a alaikum midrara. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamil Quran menyebutkan bahwa di dalam ayat ini ada tiga masalah. Fihi salatu masail, ada tiga masalah. Yang pertama, sebagaimana sudah disampaikan hari Rabu yang lalu, bahwa mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kamu sekalian, namun dengan ikhlas dan iman. Jadi istighfar dengan ikhlas dan iman. Ikhlas artinya murni, hanya mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala, tidak kecampuran yang lainnya, kemudian betul-betul iman, yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi kita istighfar dengan ikhlas, kemudian sholat dengan dengan ikhlas, mendekat kepada Allah dengan ikhlas. Apalagi di zaman sekarang, di ketika orang-orang itu banyak mencari pujian, banyak mencari penghargaan dari manusia yang lain. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, kerjakan dengan ikhlas. Dan ini memang sulit. Jadi orang perlu belajar ikhlas. Belajar agar hanya mencari wajah Allah Ta'ala. Ikhlas dari kata-kata ikhlas. Ikhlas itu murni, bersih. Tidak bercampur dengan sesuatu pun. Maka dalam Al-Quran ada satu surat namanya Al-Ikhlas. Karena apa? Di dalam satu surat berisi murni tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari empat ayat ini semuanya hanya mengandung tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka dikatakan surat Al-Ikhlas. Surat murni menyebutkan tentang Allah Ta'ala. Nah, sama orang ketika dia itu istighfar, kemudian mengerjakan sholat, kemudian mengerjakan puasa, sedekah, dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak bertambah maju ketika dipuji dan tidak mundur ketika dihina orang. Dan itu memang sulit. Maka kita perlu apa? Perlu saling membantu, perlu saling mendoakan, perlu saling memberikan nasihat kepada orang yang lain, kepada teman-teman kita. Kemudian para pendengar sekalian, di dalam kalimat berikutnya dikatakan innahu kana ghaffaro. Jadi Allah itu adalah ghaffar, maha pemberi ampun. Allah maha mengampuni, ghaffar. Di dalam kalimat ini, kata Al-Qurtubi rahimahullah adalah at-targhibu fit taubah. Ada hasungan untuk bertobat. Jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, ada targhib untuk bertobat. Juga di hadis ada itu al-istighfaru mamhatun lidzunub. Jadi istighfar adalah penghapus untuk dosa-dosa. Kemudian yang kedua, yang pertama sudah kita rampungkan. Yang kedua, jadi dari kalimat ini, yursilis sama alaikum midrara. Artinya Allah akan mengirimkan awan kepada kamu sekalian. Jadi Allah akan mengirimkan langit, artinya awan kepada kamu sekalian dengan midroron, dengan deras. Kata Al-Qurtubi, ay yursil ma'as sama. Jadi mengirimkan air langit. Artinya ada kata yang disembunyikan, jadi ma. Allah mengirimkan air langit. Jadi bukan sekedar mengirimkan langit, tapi mengirimkan air yang ada di dalam langit. Ada yang mengatakan bahwa as-sama bermakna al-mator. Jadi Allah mengirimkan hujan kepada kamu sekalian. Jadi as-sama bimakna al-mator. Artinya yursilil mator alaikum midoror. Jadi kalau orang mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan kirimkan awan yang mengandung air. Atau Allah akan mengirimkan hujan kepada manusia. Kata Muqatil. Jadi dalam kitab Al-Qurtubi juga, silakan dibuka nanti, kata Muqatil, salam-salam fasir. Jadi manakala orang-orang ini, jadi kaumnya Nuh alaihissalam, mereka itu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam dalam masa yang panjang, maka Allah menahan hujan dari mereka. Kemudian Allah menjadikan istri mereka jadi mandul, sampai 40 tahun, begitu kata Muqatil. Bahkan hancur tanaman mereka dan kebun-kebun mereka, bahkan hewan ternak mereka pun sampai mati. Lama kadzabu Nuhan zamanan tawilan habasallahu anhumul matar wa aqama arhamani sa'ihim 40 sana. Tatkala mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam dalam masa yang panjang di 950 tahun, maka Allah tahan hujan dari mereka. Allah tidak berikan hujan kepada mereka. Kemudian Allah jadikan istri mereka menjadi mandul. Tidak bisa mempunyai keturunan sampai 40 tahun. Kemudian hancur ternak mereka, kemudian kebun-kebun mereka. Yang oleh karena yang mereka akhirnya datang kepada Nuh alaihissalam. Fasaru ila Nuhin alaihissalam wastaghatsu bi. Kemudian mereka minta tolong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini sebagai contoh orang ketika sudah mulai ingin dapat dunia, mungkin sempit rezekinya, Allah halal rezekinya, mereka datang kepada para ulama, datang kepada kiai, mulai datang ke masjid, minta kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nanti kita lihat barangkali kalau ini sampai kemarau berkepanjangan, misalkan dari perkiraan Oktober sudah mulai turun hujan, misalkan sampai Oktober tidak ada hujan, masih tambah panas, kemudian sampai bulan berikutnya, maka orang mulai datang ke lapangan, mulai sholat istisqa, minta hujan kepada Allah Ta'ala, demikian. Karena apa? Mereka sudah mulai butuh kepada Allah. Namun nanti ketika Allah berikan hujan kepada mereka, Allah kirimkan awan yang mengandung hujan kepada mereka, mereka mulai melupakan Allah Ta'ala. Maka kalau mereka minta ampun kepada Allah, pasti akan diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam kalimat ini pula, kata Al-Qurtubi, adalah targhiban fil iman. Ada targhib untuk iman. Jadi ada hasungan untuk iman, ada anjra agar orang sama beriman kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kata Qatadah masih di Al-Qurtubi. Di dalam ayat ini, Allah memberikan pengajaran kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu adalah orang-orang yang amat cinta kepada dunia. Jadi kaumnya Nuh Alaihissalam adalah orang-orang yang amat cinta kepada dunia. Maka seakan-akan Allah jaga kepada Nabi beliau, halimu ila ta'atillah fa'inna fi ta'atillahi darkut dunia wal akhirah. Jadi mari kesini untuk mentaati Allah Ta'ala. Karena apa? Dengan mentaati Allah Ta'ala akan dapatkan dunia dan akhirat. Jadi mari kita mentaati Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah sudah menerangkan kuasaannya, membuktikan kemahkuasaannya. Jadi ketika orang tidak mau mendekat kepada Allah, kemudian diberi kekeringan, diberi kemandulan, ternaknya hancur, kemudian kebun juga hancur, mereka diajak kepada kebaikan. Itu saja kadang orang tidak mau kembali kepada Allah Ta'ala. Maka sebagai peringatan buat kita ini barangkali, sekali lagi bagi para da'i, bagi para mubalig, mari kita mencoba untuk menyampaikan kepada orang-orang. Jadi ketika ada orang yang dolim, mereka berbuat kedoliman, mungkin perlu diingatkan lagi, apa tidak takut kepada Allah Ta'ala. Apa mereka tidak menyangka bahwa Allah masih berkuasa, Allah masih maha mendengar, Allah masih maha melihat? Apakah mereka tidak takut ketika berbuat zalim, bahkan berani membunuh manusia? Mereka berani mengatakan kebohongan, berani merangkai cerita dusta, bahkan berani merangkai cerita dusta dan bahkan bersumpah dengannya. Apakah mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala? Begitu. Lah sama bagi kita semuanya. Jadi manakala kalau ada orang yang mereka itu berani berdusta, berani bersumpah dengan nama Allah untuk mencari dunia, lah maka sama buat kita. Nanti jangan-jangan kita mengaku Islam, mengaku iman kepada Allah, namun kita menjauh dari Allah Ta'ala. Kita bertambah ilmu, kita bertambah tahu ayat banyak, tahu hadis banyak, namun tambah jauh dari Allah Ta'ala. Tidak bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Anak istri kita ketika mulai jauh dari Allah, kita diam saja. Bahkan merasa gembira dengannya. Akhirnya yang mestinya kita mengajak anak istri kepada Allah, mengajak suami untuk mendekat kepada Allah, mengajak anak buah untuk mendekat kepada Allah. Namun ketika dunia masuk kepada kita, kita melupakan Allah Ta'ala. Kita melupakan tugas yang mestinya menjadi sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan manakala demikian, maka nanti Allah memberikan ancaman. Sebagaimana Allah berikan ancaman ketika Nabi dalam sholat Jumat kemudian ditinggalkan para sahabat beliau yang tinggal 12 orang. Jadi andai kata semuanya berdiri, maka pasti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Nah, sama dengan kita. Jadi manakala orang itu tidak mendekat kepada Allah, dia lupa dari Allah, bahkan berani menentang Allah Ta'ala, nanti pada saatnya Allah akan berikan azab, dan ketika sudah Allah turunkan, tak seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Maka malah para pendengar sekalian, kita mulai mencoba untuk kembali kepada Allah Ta'ala, kita mencoba untuk kembali mengingat ayat-ayatnya, kembali mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian dasar kita potong sampai di sini dahulu. Baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti akan kita lanjutkan kajian ini. Masih membahas surat Nuh. Dan tetaplah bersama Umar Darmawan di media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo. Dengan syariah hidup menjadi lebih. 107,7 RDS بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kembali bersama Umar Darmawan menemani Anda di sore hari ini di program Kalam Tafsir bersama Ustaz Muhtar. Dan kita akan kembali lanjutkan kajian ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya selepas pukul 5 melalui telepon 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-1707-77. Kita lanjutkan kajian ini ya, Tad, ya. Monggo, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jadi marilah para pendengar sekalian, kita lanjutkan. Di dalam kitab Al-Qurtubi, masih sama di dalam kitab Al-Qurtubi, dari ketiga masalah. Yang ketiga adalah, pada ayat ini ada satu dalil bahwa istighfar itu mampu menurunkan rezeki dan hujan. Ada empat di sini kan. Yursilis sama alaikum midroro. Allah memberikan, akan mengirimkan awan, yaitu awan yang mengandung air, yaitu hujan kepada kamu sekalian, yang pertama. Yang kedua, wayumjidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Yang kedua, akan dipanjangkan harta. Yumjidkum bi amwal. Kemudian wabanin. Allah akan panjangkan kamu dengan anak. Kamu ditambahi anak. Kemudian yaj'alakum jannat. Allah jadikan buat kamu kebun-kebun. Dan yang kelima adalah anhar, sungai-sungai. Ini adalah rezeki yang amat vital bagi manusia. Yang pertama air hujan, kemudian harta, anak, kebun-kebun, kemudian sungai-sungai. Maka sekali lagi bahwa ini adalah dalil bahwa istighfar itu mampu menurunkan rezeki dan hujan serta yang lainnya seperti anak dan harta serta sungai. Kata Asy-Sya'bi, Jadi Umar ketika istisqa itu konon tidak menambah kecuali istighfar saja. Qala Sya'bi kharaja Umar yastasqi falam yazid 'alal istighfar hatta raja'a. Jadi Umar ketika keluar istisqa itu beliau tidak menambah kecuali apa cuma istighfar saja sampai dia pulang. Kemudian mereka dihujani, diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Maka ditanya, Umar, kami kok melihat kamu istisqa, tapi kok cuma istighfar saja? Kemudian beliau menjawab, laqad talabtul matar bimajadi hissama. Aku telah meminta kepada Allah hujan dari langit. Kemudian beliau membaca ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midroro. Jadi beliau cuma istighfar saja. Tapi di dalam hadis yang lain, ayat ini justru menjadi dasar bahwa untuk istisqa itu dibaca surat Nuh. Dibaca surat Nuh yang ada mengandung ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midroro. Kemudian kata Al-Auza'i, ketika manusia sama istisqa, maka Bilal bin Sa'ad, salah seorang ulama pada masa itu, dia keluar bersama mereka, kemudian memuji Allah, kemudian menyanjung, kemudian berkata, Allahumma inna sami'naka taqul ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada atas orang-orang muhsin dari jalan. Kami telah berikrar ya Allah, maka ada keampunan untuk orang semisal kami ini. Kemudian dia mendoa, Allahumma ighfir lana warhamna waskina. Ya Allah, ampuni kami, belas kasihani kami, dan berikan kami air hujan ya Allah. Lantas dia angkat dua tangannya ke langit, kemudian orang banyak juga sama angkat tangannya ke langit, kemudian mereka diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Jadi memang ini kita melihat bagaimana para ulama begitu yakinnya kepada ayat, sehingga ketika mereka mengamalkannya, Allah juga memberikan pengabulan dari doa-doa mereka ini. Artinya sebagai bentuk apa targhib dan bentuk pengharapan, kita bisa meminta kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara seperti ini. Juga ada di dalam kitab ini bagaimana ada seorang itu mengadu kepada Hasan. Wahai Hasan, ini saya melarat, tidak punya apa-apa. Kata Hasan, istaghfirillah. Datang yang lainnya juga sama, melaporkan kefakiran. Kata Hasan, istaghfirillah. Terus datang yang lainnya, Hasan, saya tidak punya anak. Kata Hasan, ud'ullah an yarzuqani waladan. Kata Hasan, istaghfirillah. Kemudian yang juga sama, melaporkan tentang kebunnya yang kering. Kata Hasan, istaghfirillah. Maka kami berkata kepadanya, makulta min indisya, apa namanya? Kamu kok mengatakan demikian, mengapa? Dia berkata, makultu min indi syai'an. Saya tidak punya suatu pun. Tapi Allah Ta'ala menyatakan dalam surat ini, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midrar, dan seterusnya. Artinya, bagaimana para ulama pada masa dahulu memaham dengan ayat-ayat begini ini, bahwa ini bentuknya bentuk konkret. Bukan sekedar ajaran yang sifatnya abstrak, bukan. Namun bisa diamalkan. Nah, ketika orang yakin dengan amalan ini, maka Allah pun akan memberikan kepadanya sebesar yang dia maukan, yang dia harapkan. Ini barangkali kita memang perlu mengungkit-ungkit kalau bahasa kita. Mengungkit-ungkit kisah-kisah pada masa lampau. Bagaimana Nabi dalam berdakwah, di dalam mendoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat di dalam mendoa kepada Allah Ta'ala. Dalam mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagian para ulama di dalam mereka itu meyakini ayat-ayatnya. Dan ini memang di hari-hari ini kita butuh itu semuanya. Jadi di hari ini ketika muslimin justru sedang dihinakan, sedang dikejar-kejar, kemudian sedang dituduh orang yang tidak baik, yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu kebaikan, orang-orang yang sesat, orang-orang yang terbelakang, maka kita butuh untuk menguatkan diri kita yang pertama, kemudian orang-orang yang lainnya. Jadi yang pertama kita kuatkan diri kita banyak mengaji, kita banyak membuka ayat, kita banyak membuka hadis, kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin anak, mungkin istri, kemudian yang lainnya. Kemudian juga nanti barangkali para pendengar sekalian bisa dilihat di surat Ali Imran, di ayat yang ke-16-17 tentang orang-orang yang mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Alladzina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, kami ini beriman, maka ampunlah kami atas dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Jadi tetap orang-orang yang beriman itu ketika mereka meminta kepada tetap ada gandengan dengan keimanan, ada gandengan dengan nasib di hari akhir nanti. Bukan sekedar meminta dunia. Bukan cuma Rabbana atina fid dunia, kata Allah. Ketika cuma doa begitu, maka wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Akan tetapi dengan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan dunia, kemudian minta kebaikan di akhirat, kemudian minta diselamatkan dari siksa neraka. Siapakah mereka? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Jadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar, yang membenarkan, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang berinfak, dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi menjelang subuh dia bangun, kemudian kerjakan apa namanya? Kerjakan salat semampunya. Ketika tidak mampu, kata ulama, dia boleh apa bangun kemudian menyebut nama Allah Ta'ala. Dan orang barangkali silakan dilihat, kalau memang selama 2 tahun, sudah 3 tahun tidak mampu salat tahajud, tidak mampu bangun, nah silakan salat sebelum tidur. Jadi mencoba bangun malam, jam 2 bangun, begitu bangun tidur lagi, bangun jam 3 tidur lagi, bangun jam 4 tidur lagi. Bahkan kadang subuh pun sampai terlambat misalkan. Kalau sampai sudah 1, 2, 3 tahun mencoba gagal terus, nah coba silakan dikerjakan sebelum subuh. Agar menjadi orang-orang yang mendekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian para pendengar sekalian, pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13 dan 14, Allah berfirman, Allah berkata di dalam surat ini, Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum, kenapa kamu sekalian la tarjuna, kalian tidak mengharapkan lillahi kepada Allah waqoran, akan keagungan. Nanti untuk tarjun ada beberapa penafsiran, kita sampaikan nanti. Waqad khalaqakum, dan sungguh dia telah menciptakan kamu sekalian atwaron, dalam beberapa tingkat. Atwar juga nanti ada beberapa penafsiran. Jadi mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Ta'ala? Kata tarjuna, kata roja, ini ada di dalam kitab Al-Qurtubi, ada 9 penafsiran. Ini barangkali akan saya sampaikan, kita biar apa namanya, sedikit banyak tahu wacana tentang tafsir. Jadi ar-roja huna bima'na al-khauf. Jadi roja bermakna takut. Artinya, mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Malakum la takhafuna lillahi azmatan wa kudratan ala ahadikum bil'ukubah. Mengapa kamu tidak takut kepada Allah akan keagungannya dan kekuasaannya atas apa namanya menyiksa kamu sekalian? Artinya, kamu kok tidak takut kepada Allah secara gampang demikian? Itu yang pertama. Jadi roja bimakna khauf. Jadi kamu tidak takut kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, padahal Allah yang membuat apa namanya, yang mengirimkan hujan kepada kamu, memberikan anak kepada kamu, harta kepada kamu sekalian, menumbuhkan tanam-tanaman, kamu kok tidak takut kepada Allah? Jadi kata ulama, yang bagian pertama, jadi ayat yang ke-10, 11, 12 adalah targhib. Jadi targhib agar beriman, yaitu hasungan agar beriman dengan cara menjelaskan fadilah ketika orang itu mau iman kepada Allah. Jadi ada fadilahnya, ada ganjarannya. Lah di ayat yang berikutnya adalah targhib, yaitu peringatan bagi manusia dibuat takut agar beriman kepada Allah. Jadi ada dua metode, ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib, orang itu dibuat senang, digemarkan, dianjurkan. Misalkan orang mau sholat, kemudian dia itu diberikan keterangan, kamu kalau mau sholat dapat ganjaran begini, begini, begini. Kalau kamu sholat duha, maka kamu menjadi al-awwabin, orang-orang yang bertaubat. Kalau orang itu sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka itu lebih daripada dunia seisinya. Itu kan tarhib namanya. Jadi hasungan. orang ketika haji, maka ketika dia kembali akan apa bersih semua dosanya. Itu tarhib namanya. Nah, maka yang tiga adalah tarhib. Berupa peringatan, berupa ancaman. Ma lakum la tarjuna lillahi waqor. Yang pertama, mengapa kamu tidak takut kepada Allah Ta'ala? Tidak takut akan keagungan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala untuk mengadab kamu sekalian. Allah mampu mengadab kamu sekalian. Itu yang pertama. Jadi, ar-raja bimakna khauf. Yang kedua, jadi ar-raja bermakna harapan. Jadi, mengapa kamu tidak berharap ganjaran kepada Allah? Malakum la tarjuna lillahi sawaban. Jadi mengapa kamu tidak berharap ganjaran kepada Allah Ta'ala? Jadi kalau yang kedua ini masih seperti apa namanya pertanyaan, namun juga semacam tarhib juga. Jadi mestinya kamu itu banyak mengharapkan pahala kepada Allah. Allah itu dia yang memberikan ganjaran kepada kamu, menyediakan surga buat kamu, kemudian juga menyiapkan neraka buat kamu. Malakum la tarjuna lillahi sawaban wa la takhun lahu iqoban. Itu yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, bermakna, jadi tarjun bermakna ta'lamun. Malakum la ta'lamuna lillahi azmatan. Mengapa kamu tidak mengetahui keagungan Allah Ta'ala? Jadi dia tanya, tadi kamu berbuat dolim, kamu berbuat maksiat, tidak iman kepada Allah, mengapa kamu tidak mengetahui keagungan Allah Ta'ala? Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, pencipta matahari, pencipta alam semesta, yang kamu kagum kepadanya, pencipta semua manusia, kamu kok tidak mengetahui keagungan Allah Ta'ala bagaimana? Jadi orang semacam disadarkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tarjun bimana tarona. Ma lakum la tarona lillahi azmatan. Mengapa kamu tidak melihat, nah begitu, tidak melihat keagungan Allah Ta'ala? Jadi yang ketiga tadi mengetahui, sekarang melihat. Mengapa kamu tidak melihat keagungan Allah Ta'ala? Mestinya kamu itu bisa melihat keagungan Allah Ta'ala. Kamu punya jantung yang kamu tidak membayar, punya mata yang tidak membayar, punya telinga. Kamu bisa melihat alam semesta. Dan kamu tidak pernah diminta Allah untuk membayar semua itu. Dulu seperti pernah saya sampaikan bahwa di tahun 1975, itu ada pertemuan para astronom, karena di Australia. Jadi bertemu di pantai di Australia, mereka ingin menghitung jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian digelar semua alatnya, mereka berkumpul menghitung dengan cara manual. Jadi menghitung bintang-bintang di langit, benda-benda di angkasa dengan cara manual. Entah bagaimana caranya, jelas mereka perbuat seperti itu. Akhirnya, secara kesimpulan mereka dapatkan bahwa jumlah bintang-bintang di langit itu, jadi semua bintang kalau dihitung dari apa namanya bintang matahari, kemudian satu tata surya, kemudian satu galaksi dan seterusnya, mereka dapatkan bahwa jumlah bintang-bintang di langit, jadi cara menghitung adalah andai kata manusia menghitung jumlah pasir di padang pasir, kemudian pasir di lautan, kemudian pasir di semua permukaan daratan, itu dihitung masih lebih banyak jumlah bintang-bintang di langit. Itu menunjukkan bahwa Allah amat sangat maha kuasa. Dan manusia amat sangat kecil dan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka ini kata Ibn Abbas dan Mujahid. Malakum la tarawna lillahi azmatan. Mengapa kamu tidak melihat keagungan Allah Ta'ala? Kamu punya jantung yang gratis. Ya. Tidak membayar. Punya mata yang tidak membayar, padahal ketika orang sakit mata dioperasi kan mahal biayanya ya Mas Umar ya. Orang punya jantung kemudian sakit juga mahal biayanya. Ada kejadian di Jakarta sana, ada orang sakit jantung, ini sering saya ulang-ulang ini. Jadi ada orang sakit jantung, kemudian akhirnya oleh pihak rumah sakit diminta untuk membelal jantung, harganya cuma 2 juta rupiah. Namun ternyata alat ini harus ganti setiap 2 hari sekali gitu, sehingga setiap hari kan 1 juta rupiah. Nah kalau dalam setahun kan butuh 300 juta rupiah. Nah kalau dalam 3 tahun butuh 1 miliar dan seterusnya. Artinya dia butuh biaya banyak untuk satu barang bernama jantung. Kemudian kata Mujahid yang kelima ini, tarjun bimana la tubaluna lillahi azmatan. mengapa kamu tidak peduli kepada keagungan Allah Ta'ala? Kamu kok tidak peduli bagaimana? Wong Allah Maha Kuasa kok. Allah itu Maha Mampu, Allah itu Maha Besar untuk apa mengadab orang seperti kamu. Ini barangkali yang perlu kita hadapkan. Orang kok tidak segera apa namanya kembali kepada Allah. Bahkan tadi berani-beraninya mereka itu menentang aturan Allah Ta'ala. Berani-beraninya mereka berdusta atas nama Allah. Bahkan berani bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Luar biasa ini. Jadi memang orang barangkali perlu di apa? Diyakinkan kepada semua itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tarjun bimakna tarjun lillahi akibatan. Jadi malakum la tarjuna lillahi akibatan. Mengapa kamu tidak mengharapkan akibat iman kepada Allah Ta'ala? Jadi orang ketika mendekat kepada Allah, apa kamu tidak berharap mendapatkan iman dari semua itu? Dengan sedekah tambah iman. Orang ketika sholat tambah iman. Ketika membaca Al-Quran bertambah iman. Nah, ketika bertambah iman, maka justru disitulah orang telah berhasil hidup dengan yang semestinya. Ini barangkali yang perlu juga sama kita semuanya ini untuk apa meluruskan pemikiran kita bahwa orang sukses adalah ketika dia itu bisa mendekat kepada Allah, Islam tegak pada dirinya, dia bisa meninggalkan segala itu adalah tanda dia telah hidup dengan sebenarnya. Cuma kalau orang sekarang kebanyakan tidak begitu. Jadi ketika sudah mulai jadi pekerja sukses, menjadi pegawai yang sukses, sudah punya dunia ini, itulah tanda keberhasilan. Sementara orang-orang yang dia mampu beramal soleh, mampu sholat malam dengan ajak, mampu puasa dengan ajak, namun tidak mendapatkan dunia apa-apa, itu dianggap orang yang gagal duniawinya, atau gagal dalam hidupnya, padahal tidak. Itu yang barangkali apa ada dua kubu yang perlu disatukan Mas Umar, bahwa kita walaupun tidak diperintah menjadi seorang kere, maaf, tidak diperintah menjadi orang yang miskin, namun kita punya tugas banyak mendekat kepada Allah Ta'ala. Tadi malam saya itu datang kepada salah seorang calon haji Mas Umar ya. Saya datang ke sana kemudian memberikan semacam sangu gitu Mas Umar, berarti malah dia memberikan sangu. Jadi orang ketika sudah, ini contoh aja, orang ketika sudah niat berhaji, maka mestinya dia mendoa kepada Allah, kemudian dia itu berniat, kemudian yang ketiga dia teruskan niatnya. Jadi bukan cuma niat saja, kalau cuma niat itu banyak orang yang mengerjakan seperti itu. Tapi dia berdoa, kemudian niat, kemudian dia wujudkan niatnya. Misalkan apa? Misalkan dia siapkan satu celengan atau tabungan, dia tulisi tabungan haji, misalkan begitu. Maka boleh, misalkan habis dari pasar, kemudian uangnya sisa 500, masukkan dalam tabungan tadi. Itu wujud nyata bahwa dia sudah niat betul berhaji. Nanti Allah akan menyampaikan sendiri. Begitu. Tapi orang ketika dia, saya tak bekerja keras, agar bisa membuat masjid, bisa membuat ma'had, bisa membuat madrasah, bisa membuat pondok ma'had ya. Bisa berhaji, bisa ini, bisa itu. Namun ketika dia bekerja, hasil duitnya dia pakai untuk makan-makan. Ketika dia punya duit, kemudian untuk menambah rumahnya, untuk membeli tanah, membeli motor, membeli. Akhirnya sampai sekian belas tahun tidak pernah ada bukti nyata bahwa dia akhirnya pengen ke haji tadi. Maka tadi dia doa dulu yang penting. Allah perintahkan kok. Artinya orang kalau yakin kepada Allah pokoknya doa dulu begitu. Kita minta kepada Allah dengan tawadhu bahwa kita itu miskin, kita tidak punya apa-apa, maka minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi dan seterusnya. Jadi kita minta kepada Allah. Karena apa? Allah itu dekat. Kita diperintah berdoa, kita minta kepada Allah. Dan semua itu adalah dalam rangka mencari iman, bukan mencari gelar. Jadi orang ketika, maaf, ketika pengen menjadi pejabat, kemudian biar diterima oleh kalangan masyarakat, karena kebanyakan muslimin, mayoritas muslimin, agar dia diterima, maka dia haji. Kemudian ketika sudah haji, akan punya tambahan nama, ha, di depan namanya. Maka dia bangga dengan itu. Dia merasa diterima oleh masyarakat. Atau ketika dia sudah datang ke haji, sudah datang ke Baitullah, dia bisa tampil di masa padan begitu. Bukan. Bukan cuma demikian, tapi ketika dia bisa berhaji, dia itu mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan ketika dia bisa ke sana, dia bisa mendapat tambahan iman dari Allah Ta'ala. Itu yang barangkali perlu kita pikir, apa namanya, kita ulang-ulang. Kemudian juga kata Ibnu Kaisan yang ketujuh ini. Jadi kata beliau, malakum latarjuna fi ibadatillahi wa ta'atihi an yusibakum ala tawkirikum khairan. Jadi mengapa kamu tidak mengharapkan kepada Allah di dalam ibadah kamu, di dalam ketaatan kamu untuk kebaikan kamu semuanya. Jadi lebih kepada prakteknya. Jadi kalau kamu sudah mulai banyak ibadah kepada Allah, mentaati Allah, kamu berharap bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada kamu. Karena apa? Kamu telah dimuliakan kepada kebaikan. Ala tawkirikum khairan. Jadi kamu diberi kekuatan beribadah, bisa mentaati Allah Ta'ala, bisa membaca Al-Quran, mungkin sekarang bisa berhaji. Itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kamu. Ini yang barangkali apa namanya, ulama besar, kalau ini apa, ini merupakan salah satu dari penafsiran ulama. Ini bisa jadi memang ketika orang itu bisa mentaati Allah, maka mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah saya bisa berjamaah, alhamdulillah saya bisa bersedekah, alhamdulillah Allah berikan kelembutan kepada saya, dan seterusnya. Jadi orang ketika sudah bisa demikian, maka dia akan banyak mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Al-Hasan, malakum la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkuruna lahu nikmatan. Jadi mengapa kamu tidak mengakui hak Allah Ta'ala? Kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Kamu sudah mendapat nikmat yang banyak, sudah diberi kelebihan dunia yang banyak, mestinya kamu itu mengakui nikmat Allah di situ. Hak Allah itu banyak sekali. Maka silakan kamu itu segera kembali kepada Allah, beristighfar dan mendekat kepada Allah Ta'ala. Demikian saya kira sekian dulu kita potong dulu Mas Maria. Baik. Pendengar, kita jeda sejenak untuk mengikuti kilas informasi dari tim meja berita RTS FM Solo, dan nanti kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama Umar Darmawan di Media Dawah Syariah 107,7 RTS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RTS. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة. Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih bersama Umar Darmawan, dan kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya tadi ya. Kita tunggu untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Mohtar melalui telepon 765-1818, juga melalui SMS di 081-226-170-777. Dan ini sudah ada yang bergabung beberapa SMS kita di 765-1818. Kita tunggu untuk Anda yang juga di SMS, kita tunggu ya di 081-226-170-777. Sudah ada yang bergabung melalui telepon tadi sebelum kita baca yang di SMS di 081-226-170-777. Silakan mendengar bersama Ustadz Mohtar, kita akan berbincang-bincang. Anda bisa mohon banyak penjelasan ya kepada Ustadz. Baik, sudah ada yang bergabung di 765-1818. Ada Umi Husein di Karanganyar. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Umi. Ya, mau tanya Ustadz ya. Iya, monggo silakan. Ya, pengang pindah. Ini yang pertama ya. Saya mau menanyakan kalau setiap kali saya ya beramal soleh gitu, sebenarnya pertama nggak ada niatan untuk apa riya atau apa ya, pokoknya lillahi ta'ala. Tapi kadang kok terbersit gitu. Terus untuk membuang itu, saya tuh meyakinkannya gimana gitu. Kadang malah saya gini, mendingan pas saat itu saya nggak jadi gitu untuk menghilangkan apa itu rasa apa yang terlintas ya. Gitu itu saya malah nggak jadi dulu, nunggu dulu sampai bersih-bersih gitu. Itu yang pertama ya, jadi yang menghilangkan rasa itu gimana kemudian yang kedua, kan kalau penyakit itu bisa menghapus dosa gitu ya. Nah itu kan ada juga penyakit itu, ada yang itu adab dan ada juga kesian gitu ya. Nah itu apa kedua-duanya juga bisa menghapus dosa gitu ya. itu saya kira itu ya. Ustaz, saya mengakhiran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama, barangkali perlu saya sampaikan mukadimah dulu masuk berkaitan dengan pertanyaan. Yeah. Jadi kalau bisa, kalau dari saya, kita buka pertanyaan bukan terus harus bisa menjawab semua pertanyaan Mas Umar ya. Jadi semacam orang yang nah istilah apa? Bajawana kok koyo wis bedengmen iso njawab, bukan begitu, tapi ini memang hanya memberikan peluang bagi Bapak Ibu, bagi para pendengar yang barangkali ingin menanyakan sesuatu, barangkali bisa kita jawab, ya kita jawab. Ketika tidak bisa akan kita tangguhkan ataupun di apa namanya? Ditunda, ditanyakan kepada yang lainnya. Jadi biar kita jadi lebih enak menjawabnya, dan juga para pendengar yang lain juga merasa tadi ada don, wah koyo opo wae kok siap menjawab semua pertanyaan begitu. Yeah. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi, yang pertama kalau orang itu mau beramal itu awalnya ikhlas, kemudian di dalam perjalanan ketika dia beramal mungkin ada bisikan-bisikan. Lah, kita harus yakin bahwa itu adalah bisikan dari syaitan. Syaitan itu bekerja pada tiga waktu. Yang pertama, ketika akan beramal. Yang kedua, ketika beramal. Yang ketiga, sesudah beramal. Ketika akan beramal, yakinlah kita bahwa setan itu pasti akan menghalangi siapapun orang yang pengen mengamalkan kebaikan. Jadi setiap ada kebaikan, maka setan pasti akan menghalang-halangi darinya. Tetapi ketika ada keburukan, setan pasti akan mendorong-dorong kepadanya. Pasti begitu. Maka kadang ada orang yang ketika akan berbuat kebaikan merasa berat. Tapi ketika akan berbuat keburukan malah terasa ringan, terasa indah begitu. Terasa indah, terasa nikmat, dan seterusnya. Nah, ketika sudah beramal, mungkin ada bisikan tadi. Nanti kita pas sholat, tiba-tiba muncul ada rasa pengen dilihat orang. Nah, kalau sudah demikian, kita tepis. Dan kita jangan mundur dari amalan. Karena apa? Justru disitulah perjuangannya. Orang tidak bertambah semangat ketika dipuji dan tidak mundur ketika dia itu dicela orang. Maka tetap istiqomah dengan perbuatannya. Ini saya sholat bismillah. Kalau ada orang yang memuji, terserah dia. Yang jelas saya tetap beramal. Saya bersedekah. Kalau ada orang memuji, terserah, pokoknya saya mau bersedekah. Saya mau ngaji baca Al-Quran. Ini kalau ada orang memuji, wah anu loh, bagus loh suara kamu lah. Begitu kita tepis saja. Tetapi manakala kita merasa dengan kita ngaji kemudian suaranya dikeraskan, kok kita jadi ada kebanggaan, nah segera hentikan kita perkecil volumenya atau kita hilangkan suara kita begitu. Jadi kita sedia waspada. Yang ketiga, ketika kita sudah selamat akhirnya beramal, kemudian ketika beramal kita sudah merasa bisa ikhlas, tidak minta pujian pada orang, nanti ada empat nanti ya. Jadi ada riya, ada sum'ah, ada ujub, bahkan ada sombong. Kalau riya itu pengen dipuji, kemudian kalau sum'ah itu pengen didengar, jadi manakala tadi malam sholat tahajud, tidak ada yang tahu, kemudian kita seakan-akan dalam hati kita pengen orang sama mendengar perbuatan kita. Cerita pada orang, kemudian biar nyebar, itu namanya sum'ah. Atau ujub, bangga kepada diri sendiri. Jadi ketika tidak ada yang mengerjakan, kita bisa mengerjakan, tidak riya, tidak. Tidak sum'ah. Tidak pengen didengar perbuatan atau amal soleh kita, namun ada ujub. Jadi merasa bangga. Wah, ini satu kampung, hanya saya yang bisa salat tahajud. Ini satu kampung, para ibu, hanya saya yang bisa nutup aurat dengan tertib, dengan konsisten. Satu kampung, hanya itu ujub, ujub di situ. Kata Nabi, termasuk yang menghancurkan. Salatun muhlikat, suhun muta'un, kebahawan muta'un, kemudian wa ijabul mar'i bin nafsih. Jadi ujub pada diri sendiri. Nah, kalau bisa menipas semua itu, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak sombong, maka bisa muncul yang ketiga dari setan, yaitu kita akan digoda untuk mencerita-ceritakan, untuk mengungkit-ungkit. Nah, ini kita harus waspada, karena sekarangnya beramalnya sekarang, di tahun ini, tahun 2012, bisa jadi nanti pada tahun 2022, kita bisa mengumbar, ya kita mengumbar apa yang sudah kita perbuat di masa dahulu. Kita hari ini kaji misalkan, naik haji, kita ikhlas betul kepada Allah, kita tidak pernah cerita, tiba-tiba ketika 10 tahun kemudian kita cerita dengan bangga, dengan sombong, maka ketika kita berbuat demikian, maka hilanglah amalan kita. Maka bagaimana caranya? Ya kita minta tolong kepada Allah, kemudian tetap mencoba untuk menguasai diri, tidak banyak menceritakan amal perbuatan kita. Kemudian ketika di kita sedang beramal kok dipuji, kita biarkan tidak apa-apa. Karena pujian itu adalah apa namanya, mungkin porsekot dari Allah Ta'ala begitu ya. Yang jelas kita tidak minta dipuji, tapi ketika dipuji jangan sampai kita bertambah semangat gara-gara dipuji. Tetap istiqomah dengan jalan kita. Kemudian yang kedua, kaitan dengan sakit. Sakit itu apakah bisa jadi bala, bisa jadi penghapus dosa? Memang bagi orang Islam, tidak ada satu musibah pun yang menimpa orang Islam, walaupun cuma saukatun isakuha, gitu kata Nabi, walaupun cuma duri yang menancap pada dirinya, kecuali sebagai penghapus dosa-dosanya. Artinya, jadi orang beriman itu, kalau dia itu berbuat berbuat dosa, maka Allah berkenan untuk menghapusnya. Dengan cara dibuat sakit, dibuat susah, atau diberi bencana, diberi bala, itu sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Tetapi orang ketika dia itu bukan beriman, adanya musibah itu bukan musibah, bukan sebagai penghapus dosa, tapi tambahan bala bagi dia, tambahan siksa bagi dia. Lah kita mestinya kalau sudah ada demikian, kita tidak tahu, maka kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita bersangka baik, ini Allah cinta kepada saya diberi bala, saya diberi sakit. Nabi Ayub ketika diberi sakit, dia tidak seudan pada Allah, gitu Mas Maria. Dia itu tetap berpesan kepada Allah Ta'ala, tetap bersabar. Dan bukan cuma 1-2 tahun, konon sampai sekian tahun, sampai sekian belas tahun diuji Allah, diberi tanda petik, diberi bala, namun beliau tetap bersabar. Bahkan tetap mengembalikan kepada Allah Ta'ala. Ketika istrinya mulai tidak sabar, maka ditegur oleh beliau. Tapi ini bab teori ya Mas Maria, kita ini bukan menantang apa bala ini, bukan. Jadi pakai wacana bahwa memang kita itu harus banyak berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita diberi sakit, diberi batuk pun begitu istighfar. Saya kok batuk ya, barangkali kemarin saya kalau cerita anu ya saya dusta ya, istighfar begitu. Orang diberi sakit pilek sama, kok saya kok pilek kenapa? Boleh secara dohir kita mencoba untuk meneliti, oh barangkali saya habis minum es malam-malam atau barangkali ini, jadi bisa. Atau dengan cara tadi husnudzon, ini Allah membersihkan dosa-dosa saya. Saya diberi sakit mata mungkin karena mata saya banyak berbuat dosa. Kaki saya, artinya kalau dulu waktu saya ngaji pernah diberi nasihat, kalau kita kena bala, kita kena musibah, introspeksi, begitu itu cocok buat kita atau tidak lah begitu. Jadi silakan tadi ada sapi. Jadi kita kena bala, kita kena sakit, itu coba direnungkan. Begini ini buat saya cocok atau tidak ya? Allah kira-kira keliru atau tidak lah begitu. Sehingga kita jadi longgar. Jadi nglenggono. Jadi ketika kita jangan pakai baju, kok sobek? Nah, coba kita teliti. Kenapa kok baju saya sobek? Oh, memang betul nih, gara-gara saya pakai baju ini saya jadi sombong saya. Saya merasa gagah, saya merasa tampan, saya merasa cantik. Mungkin Allah dengan cara ini menghilangkan kesombongan saya. Jadi, ya kalau bisa demikian kita akhirnya enak terus. Maka seperti yang Nabi doakan, wa as'aluka ma qadaita li min amrin anta ja'ala akibatahu rusda. Dan saya mohon kepadamu ya Allah, dari segala sesuatu yang ada yang kau berikan kepadaku adalah berakibat semuanya kepada petunjuk ya Allah. Jadi manakala kita ada apa-apa, jadi petunjuk. Kita masuk rumah sakit, jadi petunjuk dan seterusnya. Sehingga dari sini, untuk orang beriman tetap kita yakin itu adalah walaupun bala tapi sebagai penghapus dosa kita. Tapi khusus buat orang kafir itu bukan penghapus dosa tapi tambahan bala bagi mereka. Sambil tadi kita mencoba introspeksi, hal begini nih memang pantas buat saya atau tidak lah begitu. Gitu masalah dari baik. Ya, ini kita masih ke SMS dulu Tat. Ada yang juga berkaitan dengan bab ujian ini Tat. Ustaz, saya itu keluarga yang Masya Allah banyak cobaan. Apa ini memang dampak banyaknya dosa di keluarga kami? Kemudian bagian dari introspeksi itu tadi Tat. Mohon nasihatnya Ustaz Matur Sun dari Bu Nur di Sragen Tat. Ini bab musibah ya. Nanti silakan dibuka di Babus Sober, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mungkin yang gampang, yang kita punya banyak kitabnya Mas Umar ya. Jadi kita punya banyak kitabnya itu. Di sana disebutkan bahwa ketika orang itu bersabar, kemudian dia itu menerima dengan lapang dada, insya Allah akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Dan ingat bahwa balak ataupun musibah, jadi begini yang perlu saya sampaikan, yang namanya musibah itu ada dua Mas Umar. Balak itu ada dua, yang baik dan yang buruk. wa balawnakum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un, gitu. Dan kami Allah, di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il madhi, wa balawnahum, dan kami menguji mereka. Kami memberikan bala kepada mereka bil hasanati wassayiati, dengan kebaikan dan keburukan. Artinya kebaikan dan keburukan itu bisa jadi bala. Kenapa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Lah cuma secara sempit, akhirnya kalau orang itu mendapat kebaikan namanya nikmat, kalau dapat keburukan namanya balak, namanya musibah. Padahal semuanya adalah musibah. Musibah itu bisa baik, bisa buruk. Cuma orang kadang sebetulnya lebih kuat kalau mendapatkan musibah yang buruk. Orang ketika diberi kelaparan, dia mendekat kepada Allah. Diberi sakit, dia istighfar. Diberi ujian, dia mendekat kepada Allah, datang pada ustaz, datang pada kiai minta nasihat. Tapi ketika diberi kebaikan, apa pernah dia datang pada ustaz? Mungkin jarang. Tapi mungkin ada orang yang sadar, ya Allah, saya kok mendapatkan harta yang gampang, ya Allah. Ya Allah, saya tolong dijaga, ya Allah, agar saya tidak masuk kepada fitnah dan begitu. Jadi namanya bala itu bisa baik, bisa buruk. Nah, kalau baik namanya nikmat. Lah, nikmat ini sebetulnya ujian dari Allah Ta'ala. Wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un. Makanya kalau orang beriman, yang perlu dia introspeksi nih, dia sadari, ketika dapat kebaikan dia timbang, ini ujian dari saya ini. Jadi kata Umar, Sa'id bin Amir, ketika dia menjadi gubernur di Himso ya, di Humsana. Jadi dia itu orang miskin, kemudian mengirim dua petugas ke Madinah. Oleh Umar ditanya ini, waktu ditulis, coba sekarang kamu tulis fukor kamu siapa, ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Umar baca, kok ada namanya Sa'id bin Amir, ini Sa'id siapa ini, gubernur kamu, ya Umar, dia miskin. Langsung Umar minta apa namanya satu wadah, kemudian dikasih duit. Kemudian kata Umar kepada si dua orang petugas ini, berikan kepada Sa'id, kepada gubernur kamu, khusus bagi dia. Begitu diberikan sampai di sana, begitu dia membuka, langsung dia berteriak, innalillah wa inna ilaihi raji'un, begitu. Kata istri si Sa'id bin Amir ini, ada apa Sa'id, apakah Umar meninggal? Tidak. Dia jawab, datang dunia untuk menghancurkan akhiratku, begitu. Langsung dia bilang pada istrinya, istriku, kamu mau tak untuk membantu aku? Mau, apa itu? Ini tolong, apa uang ini tolong dibagikan kepada orang banyak. Sudah dibagikan. Karena apa? Dia merasa ketika datang dunia sebagai penghancur dirinya. Tapi ini Sa'id ya. Artinya satu kisah sahabat yang namanya Sa'id bin Amir, yang dia itu begitu takutnya kepada dunia sehingga begitu dapat dunia dia berikan atau dia bagikan. Artinya ada orang-orang yang sadar ketika mendapatkan dunia, ketika Allah bukakan dunia kepadanya, itu adalah ujian baginya. Orang punya rezeki kemudian beli motor, motornya baru. Dia harus waspada, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Nanti kenapa? Jangan-jangan ketika naik motor muncul dalam dirinya, wah ini saya dengan naik motor saya orang yang gagah ini, gitu. Nanti kalau yang laki-laki, wah nanti akan banyak cewek yang melirik saya. Atau ketika dia seorang wanita akan berkata, nanti akan banyak cowok yang melirik saya ini, begitu. Orang punya rezeki kemudian dia beli mobil, sama. Ketika dia beli mobil, dia pakai mobilnya, dia mungkin merasa ini saya paling orang yang hebat di dunia dan seterusnya. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Tapi jarang orang bisa menyadari bahwa kebaikan yang Allah berikan kepadanya itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Nah, maka kita menjadi orang yang sedikit ini mestinya. Yang kedua, kebanyakan orang itu tahu ketika mendapatkan musibah, keburukan itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Diberi sakit mulai, ya Allah, saya kok diuji seperti ini toh ya Allah, masa sakit tidak sembuh-sembuh ya Allah. Ketika hartanya tiba-tiba habis, misalkan ada gempa di tempat-tempat itu, rumahnya roboh, langsung ya Allah, mengapa kok ujian kok berat seperti ini ya Allah, dan seterusnya. Jadi akhirnya kesana lah, kalau orang beriman hendaklah dia itu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, bahwa dengan ujian seperti ini Allah bermaksud ingin mengembalikan dia kepada Allah Ta'ala. Alhum yarji'un, dia kembali kepada Allah Ta'ala, mengingat kepada Allah Ta'ala, kembali apa namanya, kembali beribadah kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Seperti ada satu hadis di Al-Jami' Shaghir yang saya baca itu, jadi apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada satu keluarga, itu ada berapa? Satu, Allah pahamkan kepada agama, kemudian yang muda bisa hormat pada yang tua bisa sayang pada yang muda, Allah jadikan rezeki mereka itu rezeki yang gampang. Kemudian juga belanjanya sederhana, tidak mewah-mewah. Yang keempat atau yang kelima kalau dipakai waw atau pakai au, apa? Pakai au atau pakai wa itu di dalam hadisnya itu ada kalimat au gitu ya atau wa. Yang kelima ada atau keempat adalah jadi Allah tampakkan aib kepada mereka fayatubu anha. Allah tampakkan aib kepada mereka kemudian mereka bertobat darinya. Tapi di bagian akhir hadis ini ada kalimat wa idza taraka ghairu dzalika apa wa idza arada ghairu dzalika taraka hamalan. Apabila Allah berkehendak selain itu, Allah tidak memberikan kebaikan kepada satu keluarga ini, maka ditinggalkan tanpa diurusi. Lah, kalimat yang akhirnya menunjukkan bahwa ketika orang tidak diuji, dia bekerja hanya diberi duit, terus diberi kekayaan, diberi kemegahan dan seterusnya, dan tidak ada musibah sama sekali. Itu sebetulnya adalah Allah biarkan tidak diurusi. Gampangnya, berbuat dosa jika tidak diberikan musibah, berbuat dosa tidak diberikan balak, tidak diberikan sakit, dan seterusnya sampai dia akhirnya mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita yakin kepada Allah, apapun yang kita terima adalah ujian dari Allah Ta'ala. Apapun kita diberi apa sehat, kaki bisa sehat. Nah, kaki dipakai untuk beribadah kepada Allah, datang ke masjid. Kita punya mata sehat, mata dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat Allah begitu. Kita punya lisan yang sehat dipakai untuk menyebutkan kalimat-kalimat Allah. Kau punya harta yang berlimpah, berikan kepada orang lain. Orang kan tidak biasanya, artinya ada orang yang begitu sebenarnya. Punya mata malah untuk apa? Untuk maksiat, maaf-maaf untuk melirik yang bukan bukan haknya, begitu kan ya. Kemudian malah apa? Dan luar biasa. Ini saya sambil, apa ambilkan contoh, sekarang ini orang-orang yang melihat film-film yang porno bukan cuma orang dewasa, bahkan anak pun sudah bisa, Mas Umar. Jadi kemarin ada satu anak SD kelas 1 SD. Itu orang tuanya kaget, Mas Umar. Dia itu dengan teman tetangganya satu kampung, gampangnya begitu satu kampung, itu bisa melihat film porno bareng-bareng, Mas Umar. Kelas 1 SD. Ternyata orang tuanya ketika melihat lupa tidak mengambil CD-nya, begitu pagi diputar oleh anaknya. Subhanallah. Artinya ini orang merasa ketika melihat itu bukan perbuatan dosa, padahal dosa. Jadi orang karena sudah kuat hawa nafsunya, sehingga mereka melupakan batas-batas dari Allah Ta'ala. Ketika punya mata sehat dipakai untuk itu. Coba sekarang kalau diukur waktu ngaji sehari berapa menit? Wong kadang sok ngaji sok tidak. Istilah Jawa apa? Datnyeng ya. Datnyeng okeh nyengi kata Mas Bali. Datnyeng kadang bakta mahri, hari ini baca, besok libur 5 hari. Sekarang baca libur 7 hari, sekarang baca libur 1 bulan. Sampai ada orang, Masya Allah, Mas Umar, itu ada orang yang ketika muda dia itu pintar ngaji, ketika bekerja sehari tidak ngaji, 2 hari, 3, 4, 5, 6, sampai sekian puluh tahun tidak ngaji, Mas Umar. Ketika sudah pensiun, dia pulang ke tempat asalnya, karena saya waktu itu dipanggil untuk apa? Untuk ngaji, dia ngaji. Itu dia belajar dari Ali Bakta lagi, Mas Umar. Saking lamanya tidak membaca Al-Quran. Sehingga pengakuan dia mencari rezeki Allah, mencari nafkah untuk beribadah, itu seperti kurang cocok. Karena apa? Allah berikan harta kepada dia, orangnya kaya, Mas Umar. Namun, tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi artinya apalagi maksa, apalagi mengamalkannya. Itu begitu. Makanya, kalau tadi sampaikan apa? Keadaannya apa? Masya Allah, Mas Umar ya. Nah, barangkali kalau kita boleh berhusnudzon, jangan-jangan mau ditingkatkan makomnya kayak Nabi Ayub alaihissalam begitu kan ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan begitu. Tapi sekali lagi kita jangan nantang musibah. Kita jangan mengatakan ya Allah kalau begitu ujilah saya pengen jadi seperti Nabi Ayub. Jangan. Tapi salallah salamata wala afiyah. Mintalah keselamatan dan kesejahteraan kepada Allah Ta'ala. Jangan pengen ketemu dengan musuh. Jangan pengen dapat musibah. Wah, andai kata sekarang banjir ya, wah saya akan senang sekali karena dia. Oh jangan, berat. Karena apa? Begitu musibah datang kita susah. Wah, andai kata saya bisa perang sekarang, saya akan sehat. Wah, nanti dulu. Apa dikira perang itu enggak enak perang itu? Kita akan dalam ketakutan, enggak bisa belajar, enggak bisa beribadah. Kalau sekarang orang ngaji bebas ya, sholat bebas walaupun agak ada penurunan ya mungkin Mas Umar ada satu sekolah gara-gara kasus yang ramai ini sampai meliburkan ngajinya, subhanallah. Yeah. Satu sekolah, Mas Umar. Jadi gara-gara kasus ini orang-orang ditangkepi gara-gara, bahkan ada rumor ya bahwa rohis di sekolah-sekolah itu adalah apa? Tempat bibit apa namanya? Kader-kader teroris. Itu orang mulai takut, Masya Allah. Itu kan kalau begitu kan berhasil ya. Kalau sampai ada sekolah kok meliburkan pengajian gara-gara itu ya mereka berhasil. Maka kita, nah, orang ketika pengen apa syahid kemudian dia itu tadi mengharapkan musuh itu kata Rasul jangan. Jadi la tatamannau liqa al adu fa idza laqitumhum fasbutu wasbiru kemudian wasbiru wasbutu wadzkurul katsir. Jadi kalau apa kamu jangan mengharapkan pertemuan dengan musuh. La tatamannau liqa al adu jangan. Wah, andai kata saya sekarang jangan. Tapi kalau kamu sudah bertemu fa idza laqitumhum wasbiru wasbutu kamu sabar dan teguh dan ingat sebutlah Allah yang banyak itu begitu Mas. Makanya dari sini kalau kita dapat musibah ya kita apa namanya kembalikan kepada Allah Ta'ala bahwa semua dari Allah Ta'ala inna lillahi wa inna ilahi roji'un, bukan cuma bab kematian tapi semuanya semua dari Allah Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara inna dalika 'alallahi yasir. Nanti di surat Al-Hadid di ayat 223 itu sampai kata Ali ini adalah ayat pondasi untuk zuhud. Nah, begitu tentang zuhud. Jadi kita yakin bahwa semua yang menimpa di bumi ini bahkan yang menimpa kita sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan bumi itu. Dan itu gampang bagi kenapa? Agar kamu tidak putus asa ketika ada luput dari kamu atau kamu bangga ketika ada yang sampai kepada kamu. Gitu. Jadi memang sudah ada takdirnya dari Allah Ta'ala. Gitu Mas Umar dari saya. Baik. Cukup ya Tad ya? Iya, iya. Baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih ya cukup atau kita terima satu penelpon, Tad? Kalau jawabannya pendek tidak apa-apa. Ya, satu penelpon. Baik. Oh, putus Tad. Oh, okay. Baik. Ya, silakan ya. Ini Ustaz masih putus. Baik. Di 765-1818 mungkin satu penelpon. Kalau sekiranya jawabannya tidak memerlukan waktu yang panjang akan kita terima, tapi kalau terlalu panjang kita tunda begitu ya, iya. Kita jawab lain kesempatan. Di 765-1818 ada Mbak Nuni di Kadipiro ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nuni. Singkat saja ya Mbak Nuni. Ini pertanyaannya cuma singkat. Yeah. Begini Ustaz, kalau tadi saya menangkap istighfar yang bisa memberikan jalan keluar dan persoalan itu, Ustaz. Itu istighfar yang dianjurkan itu istighfar yang seperti apa? Kemudian yang kedua, istighfar itu apakah harus dibaca di saat-saat tertentu ataukah bisa dibaca kapan saja di PUB? Hanya itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Jadi lafal istighfar itu macam-macam Mbak Nuni. Jadi ada yang cuma astaghfirullah, ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dengan sayyidul istighfar. Itu macamnya banyak. Artinya monggo silakan dipilih mau yang pendek atau yang panjang. Di mana itu silakan dibuka di yang mungkin paling gampang di kitab Riyadus, yaitu ada di sana tentang keutamaan istighfar. Yang kedua, kapan kita baca? Dimanapun, kapanpun boleh kita baca, kecuali di tempat-tempat yang kurang baik, misalkan di kamar kecil gitu. Karena kata di dalam hadis, Nabi itu mengingat Allah dalam semua keadaan beliau. Karena Rasulullah yadzikrullah fi kulli ahyani, dalam semua keadaan, artinya keadaan beliau ya semua keadaan beliau istighfar. Beliau yadzikrullah, cuma kata ulama di ketika dalam kamar mandi bukan zikir yang berupa lisan tapi dalam hati. Artinya kita mau berjalan dengan istighfar ya boleh, kemudian kita duduk istighfar ya boleh, atau bahkan dengan kalimat thayyibah yang lain. Artinya ini sebagai batasan bahwa tidak ada waktu yang tidak boleh, tidak ada tempat yang tidak boleh kecuali tadi seperti kamar mandi maupun yang lain. Begitu Mas Umar ya. Baik. Cukup ya Tad ya. Kita bersua di pekan yang akan datang ya Tad ya. Baik.